hari. Ku tak bisa memberikan yang terbaik untukmu, tapi aku kan berusaha segenap raga ini. Mungkin aku sadari ku tak bisa memberi.